Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Tiang listrik tumbang dalam sehari di wilayah Cigugur Kuningan. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa siang pukul 14.46 waktu Indonesia Barat yang menutup jalur utama menuju Cisantana. Nampak dari kejadian tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas warga sekitar Cisantana karena pemadaman listrik dari perbaikan tersebut. Listrik kembali normal pada malam hari pada pukul 20.15 menit sesudah petugas dari PLN sigap dalam perbaikan tersebut. Saat kejadian terlihat warga yang melintasi jalur Cigugur menuju Cisantana terhambat beberapa saat. Hal ini dikarenakan ada salah satu tiang listrik yang tumbang menutup jalan raya tersebut. Berikut spontanitas warga yang hendak melintasi jalur Cigugur Cisantana. Kronologi kejadian tiang listrik yang roboh, perkiraan pukul 2:30 sore, tidak ada korban jiwa. Demikian reportase Radio Kukuningan. Ingat peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Teruslah waspada melintasi pohon besar atau jalur rawan longsor. Ingatkan generasi muda menjadi yang manfaat untuk umat. Gratis daftar workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Iksan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.